taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti kita. Damai indah kasihmu bagi semua insan di dunia, semua sama di hadapannya. Oh, sembah sujud padamu Ilahi, kami pasrahkan diri, lepas dari nafsu dunia yang melenakan dan menghanyutkan. Diri ini penuh dosa, ku harapkan ampunan bagi diriku. Sucikan hati dari debu dan noda. Serahkan jiwaku. Sujud padamu Ilahi, kami pasrahkan diri, lepas dari nafsu dunia yang melenakan dan menghanyutkan. Oh, diri ini penuh dosa, ku harapkan ampunan bagi diriku. Sucikan hati dari debu dan noda. Serahkan jiwaku. Oh. serahkan jiwaku. Padamu ku serahkan jiwaku.